Tang bulan orang ngombe. Orang ngombe banyu put. Pi ditompo. Iki sapa njalo? Sapa njalo? Oh kae sing ping, kae awak. Wah. Aduh, aduh, aduh. Sapa njalo? Kae MC-ne siji kana. Kae. Cie, modus. Namanya siapa? Fatat. Kok jenengok pantat iki piye to? Saya minta air putih yang panas, enggak usah dikasih apa-apa. Saya itu dulu berat badan saya cuma 40 kilo, kemudian jadi 101 kilo. Tan iki muduk meneh 81 kilo. Kapan 40 kilo? 40 kilo zaman kula manggon mesjide wong Muhammadiyah. Kula guru. Lah napa kula melu Muhammadiyah guru? Soalnya Muhammadiyah belas ra tau ana slametan. Terus kula dadi wong NU meneh mundak 101 kilo. Lah napa wong NU lemu? Soale wong NU titik-titik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, selamatan mangan, genduren mangan, maulutan mangan, recepan mangan, solawatan mangan, ruan mangan, tonggone loro njaluk didongake mangan, ndelala sing loro mati mangan meneh nganti asrofi rupane kaya besek iki lho. Mangan. Lah, begitu kula kelemon sampai 101 kilo, kula kelingan dawuh Kanjeng Nabi, nahnu qaumun lan naqul hatta naju wa idza akalna lam nasba. Kami adalah kaum yang belum makan sehingga kami lapar dan sudah berhenti makan sebelum kami kenyang. Akhirnya kula poso dawuh, kula mboten mangan sego, ngrowot, kula mboten ngombe manis, kula mboten ngurangi minyak, ngurangi garam. Dadi lak isuk niku lak mboten poso kula sarapane namung banyu putih kalih buah pir setunggal, awan mangan sayur, sore sakderenge maghrib mangan iwak laut. Mung niku tok. Dadi wis ra mangan sego mboten mangan apa termasuk kula mboten minum manis-manis ngoten niku. Kalau kula njaluk banyu panas, lak iso digawa sak kompore. Yen njaluk banyu panas jur atok iki panitane pelit men ta iki. Jarang panas Al-Fatihah. Pak Kiai Asrofi monggo diunjuk benderanipun. Shalawat ala Nabi Muhammad. Lah. Mila wong Indonesia niku identitasnya sarung, wong Arab identitasnya jubah. Menawi sing kula nggone iki namine napa nih? Yang saya pakai ini namanya apa? Napa nih? Rok mbahmu kaya ngene kok rok. Kayak gini kok rok ngono. Napain namanya? Malah kulot, ya Allah, kiai kok kulotan. Niki napa niki? Niki jenenge tok rung, katok sarung. Sangka ngarep ketok kaya sarung, sangka mburi ketok kaya katok. Pengen dibuka ra? Tak buka. 1 2 iya. Ora apa-apa matane mendelik. Apa-apa iki kile penak kile katok sarung ngene iki ana wong ngejak gelut langsung set. Niki katoke kula umbah teng kolam iwak, iwake mati kabeh. Mergo mambu mbahmu kuwi mergo mambu. Dadi angsal nganggo sarung oleh, nganggo katok oleh, wong niku identitas budaya. Tidak harus pakai jubah seperti orang Arab. Lah Habib Syekh niku nganggo jubah ya wangun wonge dhuwur. Dadi nganggo jubah pas, wong Arab kok. Lah wong Asrofi narik becak kok nganggo jubah. Ya narik rem ora mandek-mandek. Awakmu ngerti? Rem becake manggone ning ndi? Ning isor sadel. Ayo ditarik ora mandek-mandek salah sing ditarik ora mandek-mandek to iki. Lah wong gaweane menek wit kelapa golek degan kok nganggo jubah. Ya bluluke nambah loro. Milo angsal nganggo ngene iki nggih angsal nganggo sarung angsal, nganggo katok jin setan demit iblis ke ya ora apa-apa. Wong niku budaya. Wong Islam dilihat dari budayane mawon ketok le. Oh menek kowe metu sangka dalem nganggo jaket, nganggo jas tulisane Ahbabul Mustofa. Orang langsung oh kae mesti wong Islam. Buktine apa Ahbabul Mustofa? Seher mania. Oh. Menawi iki ruji mania. Oh. Kae mesti wong Islam. Buktine apa? Nganggo jaket Majelis Rasulullah ketok. Mila kula gawe pondok, wong ra yakin iki apa to? Masalahe napa pondok kula jenenge pondok pesantren ora aji. Wong mikir, kok pesantren kok ora aji? Wong kula niku sing aneh-aneh kok pondoke ora aji, masjidnya Al-Bejaji. Jamaah pengajiane jenenge Al-Kintiliyah. Hai Hanafi. Mudah-mudahan Hanafi panjang umur. Amin. Orang sedunia mati Hanafi hidup sendirian. Yambu mbok-mbok sangit barang. Sangit. Iki mau nggodoke ketoke kan pengen ndang mateng kompore digewedhe wae. Sangit. Lah, tapi kalau orang beriman, dari mana Anda bisa mengatakan oh, Asrofi ke beriman? Enggak bisa dilihat dari wajahnya. Oh, Hanafi ke beriman? Enggak bisa dilihat secara fisik dan dohirnya. Tetapi orang beriman itu selain tidak bisa dilihat secara fisik, tetapi ada ciri-ciri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa wong beriman ki sing bathuke ireng, jidatnya hitam-hitam begini? Ora. Aku ki duwe kanca bathuke ireng. Ora mergo sujud, kejaduk. Nyuwun sewu. Zaman Kanjeng Nabi itu kenapa banyak sahabat yang bathuknya hitam? Karena zaman Kanjeng Nabi itu belum ada karpet, belum ada keramik, belum ada tikar. Zaman Rasulullah sholatnya itu di atas tanah pasir berkerikil. Begitu sujud, apalagi sujud Rasulullah itu panjang. Sing jenenge sujudnya panjang iki sujude suwe, ora kok awake sing didawake. Kan ana niku wong sujud ndelosor niku lak ya ana. Lah iki sujud apa push up? Enten mboten, dadi diduwawake niku. Malah kaya nubruk tikus to kuwi. Yang dimaksud memanjangkan sujudnya itu sujudnya panjang, lama, bukan memanjangkan bodinya. Ada wong salat iki aneh-aneh kok. Wong salat wis penak-penak, sawu sufu fakum bis shalah, kon nglakon luruske sope, malah ngidak sikile kancane iki ya ana. Ya ndelalah sing didak ki yo nginggati terus. Sing kene ngidak rene, sing kene ngidak rene. Akhire salate ngene iki. Ya apa? Bu yo biasa-biasa aja keles. Terus ngene ra karo karuan yo. Ki para sikile nyelumut korengan jijik ini kok. Ngono kuwi yo saiki yo ana macam-macam nek wong takbire bolan-balen. Ngopo to kowe iki aku ngono. Wong wong takbir niku lak miturut hadis itu kan dua hal. Sama dengan pundaknya seperti ini atau sama dengan telinganya, sejajar dengan telinganya. Allah. Ngono kuwi ana sing guyah niku kok. Wow, mentang-mentang Islam manyaran. Oh. Iki gek ngopo? Mentang-mentang bar melu silat. Oh, bismillah. Sholli fardhu subuh. Ngapain? Ana meneh sing kaya nyegat bis kotane kok. Oh. Kowe iki ngopo? Kowe iso biasa-biasa wae. Kulo ketemu wong ngono iki kok ya ono ngono lho. Sedakep niku lho. Sedakep dalam salat iku hukumin apa to? Sunnah, mboten wajib. Allahu Akbar. Niki sunnah. Lah, sunnah niku teng pundi? Di bawah dada, di atas pusat. Ora terlalu munggah, ora terlalu mudun. Niki sunah ngoten niku. Tangan kanan memegang gelangan tangan kiri. Allahu Akbar. Enak. Ndelalah poso-poso awan-awan wong duyu. Wetenge lara. Allah. Apa? Dilak maca di fase-fase bismillahirrahmanirrahim. Kurang gawean. Sing dhuwur banget ya ana, ketoke arepe bodho ora oleh THR. Allah. Isake. Kaya rupane Asrofi lho. Sing terlalu ngisor ya ana. Ketoke flu burung. Allah. Ora subuh kademen. Allah. Yo, lak sunah ngaten iki. Yang tidak boleh itu sebenarnya ini karena sunnah itu, maka kemudian kadang-kadang tak gilemi dewe karena enggak wajib. Maka kalau Anda lihat orang Arab itu banyak ketika imamnya membaca surat, itu biasanya banyak makmum yang pegang Quran kemudian nyemak bacaan imam. Biasa ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Makmume nyemak. Soale napa wong Arab niku lak traweh kadang-kadang sak jos niku sekali traweh. Bahkan Kanjeng Nabi niku trawehe Al-Baqarah plus Ali Imran. Ayo. Maka banyak yang nyemak Quran. Angsal apa mboten nyekel Quran? Angsal. Ning ora usah takon jos pira. Engko nembe salat bismillahirrahmanirrahim jos pira, Bro? Ya. Boleh. Yang tidak boleh itu salat dengan berkaca pinggang. Allahu akbar. Malang kerik. Lah napa to wong mati niku lak mati nika dikafani kabeh sedekep. Ingaten nggih, soalé wong salat sedekep niku latihan mati. Mila ora ana wong mati dikafani karo malang kerik. Iki ben ana sesuk lah Hanafi mati dikafani malang kerik ngene iki. Apa rumasane malaikate wedi? Wah, malah digajul dhisik kuwi Hanafi. Apakah orang beriman itu dilihat dari celananya, congklang utawa dawa? Ora. Sekarang ada istilah isbal, isbal memanjangkan celana. Nyuwun sewu. Yang dimaksud dilarang memanjangkan celana itu adalah ketika memanjangkan celana dengan sombong. Contoh nih, wong mantenan artis-artis nih kok pakaiannya digawe dawa, mantenin neng kene, baju neng jalan Solo. Itu karena sombong, nggak boleh. Jadi jangan ada yang mengatakan sing bener iki katok cingklang, sing kondo sapa. Niku jenenge RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Lah istilah itu yang doyo alkacong, aliran katok congklang. Tidak bisa dilihat. Apakah orang beriman tuh bisa dilihat dari janggutnya? Ora. Jenggot iki hukumnya sunah, ndok ora wajib. Lah wong doyo iki ya aneh duwe jenggot ora duwe kumis jarene kaya wedhus. Duwe kumis ra duwe jenggot jarene kaya lele. Lah marang tuaku kae ya jenggoten ya kumisen. Berarti marang tuaku ya wedhus ya lele to kae. Niki sunah, ora wajib. Kula niku ngingu jenggot titik niki mergo bojo kula saderenge turu senengane nyekeli jenggot. Daripada nyekeli jenggote wedhus lah. Di ada 5 hal yang perlu ada perhatikan. Kuku niku sunahe dipotong. Kumis itu sunahnya dikerok, jenggot sunahnya dipanjangkan. Paling dawa niku enggak segini, tapi cuma sak gegeman. Tidak boleh lebih. Sunahnya sak menteri kita. Kalau ngene kae ya Allah. Kadang-kadang pelakuan kaboten jenggot dawa ngene. Ini ki sunah, tapi enggak dawa-dawa. Kemudian nyuwun sewu, bulu ketiak niku sunah dicabuti. Bulu kemaluan niku sunah dikerok. Sunah niku. Lho tenan iki. Niku ana hadis e niku sunah dikerok. Mila ning yo ngerok dhewe. Aja digowo ning salon. Engko arepe ngerok gowo ning salon. Ana salon lakune Asrofi dimik-dimik kae. Apa Mas? Mau motong. Yang dipotong apanya? Engko malah Hanafi ning salon jelo dikrimbat barang. Orang beriman niku ciri-cirine napa? Al-Anfal ayat 2 atau dalam ayat lain Anda bisa baca dalam surat Al-Hujurat. Tidak bisa dilihat dari jilbabnya, tidak bisa dilihat dari jenggotnya, tidak bisa dilihat dari batok atau jidat hitamnya. Wong beriman niku napa ciri-cirine? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilan qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wong iman niku ciri-cirine idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Krungu adzan atine rasane cus. Beda kali wong duyu. Krungu adzan malah susah. Nembe tandur ning sawah krungu adzan dhuwur. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabane napa? Adzan meneh. Sholat teranggi. Tadi tanya, Pak Kiai, bagaimana cara saya sholat khusyuk? Yang pertama, diling-iling. Sholat khusyuk itu tidak dimulai ketika takbiratul ihram Allahu Akbar. Tapi sholat khusyuk itu dimulai dari sikap kita mendengar adzan. Lak rungu adzan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atine Allah, ditoto atine. Oh, itu ciri-ciri orang yang atine khusyuk, salatnya mesti khusyuk. Nang lak rungu adzan, nandur, nanggung. Kondisikan atine. Allah memanggilku. Masyaallah. Ingat panggilan itu cuma ada tiga. Panggilan salat dalam bentuk adzan, panggilan haji dalam bentuk ziarah Makkah Madinah, yang ketiga panggilan mati dari malaikat Israel alaihi salam. Begitu kita mendengar adzan, Allah manggil aku. Lawang awakmu diceluk bupati ya senenge ra umum kok. Sapa sing nyeluk bupati? Padahal cekel KPK. Kula yo pengajian teng daerah Klaten Kilen mriko. Gus, itu yang benar Ahok apa Anies Baswedan? Besok milih siapa? Saya jawab, Anda orang Klaten. Enggak usah ikut-ikutan Ahok atau Anies. Ngapain ikut-ikutan milih gubernur Jakarta? Lah wong kamu milih bupati sendiri saja enggak bisa. Buktine dicekel KPK. Saya milih siapa, Gus? Terserah. Karena saya enggak punya hak pilih. Tapi yang jelas empat orang itu semuanya punya gelar ter. Anies Sandiaga terkaya. Kita Jarot tertu, Ahok tersangka. Wah, kaya ngono kok ribut. Gitu. Napa Gus Miftah terganteng. Wah. Ya men to rai-raiku dhewe ngapa? Guyu nek sengak. Wah, kurang ajar to kuwi. Mesti ibune Asrofi ketok iku. Pengen khusyuk salatnya sikap dengar adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mangkat. Ini panggilan dari Allah. Jadikan adzan itu merupakan panggilan romantis dari Allah. Neng orang doyo, do, angel mendoi. D, A napa O, O, Y, O, do napa do, do, doyo. Neng buri tulisi E, K, N, O, W. Do you know? Bu. Bu, lah wong ndoyo iki seneng krungu adzan cuman sekali kok. Kapan? Adzan maghrib bulan puasa. Bila perlu ana wong ning radio siaran jam 4 sore, telepon, kamu minta lagu apa? Adzan maghrib. Adzan kok bae request. Sing kurang ajar anak kula, ngasar krungu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak saya langsung makan buka. Dek, ini baru adzan ngasar, kenapa kamu makan? Maaf bah, saya tidak bisa membedakan antara adzan maghrib dan adzan ngasar. Ambahmu kuwi aku ngono. Anak kula niku janjan. Kula ngaji, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Saya bu tanya, lah kenapa bah tidak terletak di kaki abah? Kenapa terletak di bawah kaki ibu? Kula meneng mawon. Dinyek, kiai kok ra iso jawab. Akhirnya saya jawab, Dek, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Wah, Asrofi rung paham. Pantesan ibu-ibu nduyo, kalau jalan tuh pelan-pelan ini. Wedi surgane rusak. Bu! Allahu Akbar. Langsung, sikap pertama. Kalau denger adzan sudah susah, jangan berharap kok sholatnya khusyuk. Yang kedua, sikap ketika berwudu. Cuci tangan. Begitu Anda cuci tangan, bismillahirrahmanirrahim memeniati wudu. Allah mengeluarkan dosa-dosa dari jari-jari kita. Masya Allah. Begitu kita kumur-kumur, Allah menghilangkan dosa-dosa dari mulut-mulut kita. Diresapi betul. Begitu kita mencuci muka, nawaitul wudu alirofil hadasil azhar. Pior, pior, pior. Masya Allah. Allah menghilangkan dosa-dosa dari wajah kita. Tahun 2007 saya kenal pertama kali dengan Mbak Desi Ratnasari pas ayu-ayunya di sini. Mbak Desi, kamu kok cantik kenapa? Rahasianya apa ya? Setiap kali batal mengambil air wudu. Berarti Asrofi jerawat. Oke, rata wudu. Begitu sikap wudu kita, ini dosanya keluar, dosanya keluar. dari matanya keluar dosanya, dari hidungnya keluar dosanya. Niku mesti salatmu khusyuk. Begitu kita mencuci kepala berikut telinga, Allah mengeluarkan dosa-dosa kita dari kepala dan telinga kita. Masya Allah, begitu kita mencuci kaki kita, Allah menghilangkan dosa-dosa dari kaki kita. Niku awalan untuk salat khusyuk. Adane krungu seneng, krungu adan seneng, wudune ngilangke dosa. Kemudian apa? Sikap ketika berangkat ke masjid. Setiap kali kita melangkah, Allah menghitung pahala dari tiap langkah kaki kita. Makanya yang rumahnya di depan masjid, silahkan Anda berputar sana dan mari. Srono, rene ngomong golek pahala sing akeh. Langsung kancane ngomong kae tanggoku pekok kae. Insyaallah diitung nih. Begitu kita berangkat ke masjid, yang ketiga apa? Fokuskan hati ini hanya untuk Allah. Ora kok mangkat nang masjid karo wehanan chatting ini iki. Walah, malah karo update status. Mau traweh nih, sing takon sapa? Lah saiki kok kabeh ditulis ning media sosial, mau traweh di Facebook, please. Mau sedekah tulis di grup WA. Kalau semuanya kita tulis di media sosial, pertanyaan saya, malaikat Raqib Atid nulis apa? Nganggur malaikate kuwi. Tak ajar dalang entus. Kula niku sering tumindak elek Gus dosane kathah. Lah terus begitu kula rampung gawe dosa, pundak kiwa kula kula goyang-goyang. Lah napa? Soale malaikat pencatat kebagian kiri. Lah kula goyang-goyang tulisane dadi elek matamu aku ngono. Begitu masuk ke masjid, berangkat ke masjid, bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun salat duhur ning masjid lillahi taala. Allah Allah Allah Allah. Enak, ora kok chatting. Langke to. Wong arep makan masjid mbuka videone Dewi Persik. Wah. Ya bagaimana kita bisa khusyuk salatnya? Begitu kita berangkat disapa sama cewek. Assalamualaikum, Mas. Salam. Ora kok. Wow. Ora dadi. Nggih lho. Mbok yo aja latah karo HP lele, pengajian nyekel HP terus kaya duwe HP-HP dhewe. Apa-apa ditulis ning kene, awan-awan update status cowok di-upload. Wah. Statusnya apa? Siang-siang gini lihat kecoa seperti lihat kurma. Apa matamu ki katarak aku. Mosok ora iso mbedake kecoa karo kurma. Yo pekok banget aku kuwi. Sesuai update meneh. Siang-siang gini lihat gas 3 kg. Seperti lihat kelapa muda. Pematane iki pijat. Mosok ora iso mbedake kelapa muda karo gas 3 kg. Ya Allah. Begitu kita berangkat. Nomor berapa tadi? Nomor 1 ketika mendengar adzan, nomor 2 wudu, nomor 3 berangkat ke masjid, nomor 4 ketika takbiratul ihram. Allah. Saora-orane kelingan Allah itu di sini. Lah imame ngene kula traweh cepet banget ya Gus. Ya ora apa-apa. Kira minggat nang dita wong iki. Badhe tindak pundi, Bu? Oh, badhe pipis. Nggih. Ampun supe cewek nggih. Allah kelingan. Setelah itu yang kelima apa langkahnya? Minimal ngengen-ngengen maknane. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngengen-ngengen kira aku du ngerti artine, minimal paham tujuannya itu apa. Allahu Akbar Allah. Ning yo cuma terjemahke, engko malah kaya Gus apa kae? Gus Roy Malang kae. Diterjemahke Allahu Akbar Allah Maha Besar. Wong Surabaya Allahu Akbar Allah ki gede banget. Wong Klaten Solo Yogya Allahu Akbar Allah niku ageng. Wong Sunda, Allahu Akbar, Allah teh Maha Besar. Allah kok dibilang teh. Sing Ciloko wong ngapak, Allahu Akbar. Allah ki gede banget kayak gue. Alah ya apa meneh. Ini orang beriman hatinya dzikrullah wajilat qulubuhum. Hentaklah bergetar hatinya. Krungu wong ngaji. Ini yang saya sampaikan kemarin ketika saya ngaji sama Mas Andi, awake bintang tamu santri kula teng pondok. Mas Andi Tumewa mantan suaminya Tessa Kaunang. Wah, oh, rasa kaget kalau Gus Mila temannya artis-artis. Si wong kiai ini bagusnya kaya ngene kok. Lah, saya tadi tuh kelamaan karena Mbak Ora kasih baru syuting di Gunung Kidul, dia mau datang ke pondok pengen sahur di kon ngenteni tapi dalane macet. Gus kangen pengen ketemu. Ora kangen kok. Aura kasih kalau tempatnya Gus Miftah pakai jilbab. Alhamdulillah yang tindak pondok niku berukut jilbaban. Begitu mulai ning bandara, sak meneh. Lombongan tuh. Prikiti umbahmu prikiti. Malah kaya sulit prikiti. Langsung sing tuwa jawab WK WK WK WK WK. Wek wek wek wek wek wek wek wek. Profi jawab HIKS HIKS. Ngeradan. Kula niku cerita pagi. Saya kemarin cerita sama Mas Sandi. Mas Sandi, kalau kamu dengan hatimu enggak bergetar berarti hatimu mati. Kok begitu, Gus? Iya. Saya pengajian di Sarkem. Mas Sandi ngopo? Aku cerita tenanan kok. Sarkem itu bahasa Inggrisnya market flower. Bahasa Jawane peken puspo. Bahasa Arabe sukul wardah. Singkatannya pasar kembang. Yang kerja di sana namanya PSK atau WTS. Apa pekerjaan WTS? Pekerjaan WTS adalah jualan kroto. Loh, dodolan kroto. Napa niku kroto? Pakan manuk. Kok guyumu kaya tau rono to le iki le. Gegek kamu tamu reguler. Lah, sing kula critake mboten PSK niku, Pak. Tahun 2001 kula pertama kali masuk teng Sarkem niku malam Jumat. Bulan Januari kalau enggak salah. Saya pakai rung, pakai baju koko, saya pakai kopiah. Di dalam Sarkem itu, di tengah-tengah kampung Sarkem, itu ada musola, namanya MTS, Musola Tengah. Kenapa saya ke sana? Saya pengen sholat di situ, Pak. Mau pengen dungo karo Gusti Allah, ya Allah, sebaik-baiknya tempat itu ada buruknya, dan aku memohon kepadamu, ya Allah, seburuk-buruknya tempat harus ada baiknya. Kalau teko. Malam pertama, bapak PSK lan ndeloki kula mendelik niku. Kowe iki ngopo ya, Le? Kula bungok-bungok. Lah niku, didelokke kula, Bu. Malam ketiga, setiap malam Jumat saya datang, diloki nglonthe kok. Ya Allah. Kula ngelus dodo kula. Dodone PSK. Ya ora, ora, ora. Sampai akhirnya malam Jumat ke-7 saya masuk Sarkem itu. Ada 5 orang PSK itu yang saya ketika masuk musola, mereka ikut di belakang saya. Terus kalau melebu musola, Bu. Ini mbak-mbaknya ini di belakang saya ngikut. Kalau langsung kemeringat. Gagak aku diperkosa. Jangan-jangan aku diperkosa. Kan aku ingin. Alah, ya apa, Bu. Kulo wedi, beneran saya takut. Lah ngendel kulo kok pada saya mau sholat, aku sarungan ra nganggo katok pisan. Ayo. Lah gelek-gelek biak to kuwi. Akhire napa? Kulo sholat. Sholli sunnat tahajudi lillahi taala. Mbak-mbak ini ku jagong di belakang saya. Ini saya pengen mengatakan bahwa ternyata apa? Orang buruk sekalipun masih punya Allah di dalam hatinya. Mila jenengan krungu adan, ini belas orang bergetar. Mohon maaf, jenengan kalah kali PSK. Contohnya ini. Begitu saya sholat, saya baca, saya cerita sama Mas Sandi yang saya baca waktu itu surat Al-Muzammil. Allah. Tuh nih kok, tak lirik nih buri. Lah bapaknya ngenten aku nih kono leh. Moro-moro aku sujud ditubruk lah, ya Allah. Kan ya bahaya. Kan aku ya juga menunggu-nunggu. Kira kula baca Al-Muzammil, Bu. Usuk tak kula usuk nih Ustaz. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan saqila. Mbak-mbak PSK di belakang saya itu nangis, Bu. Krungu saya membaca surat ini padahal dia enggak paham itu surat apa. Tetapi dengan bacaan Quran itu mereka nangis terisak-isak di belakang saya. Nangisnya saya banter. Inna nasiatal layli hiya asyadu wat'au waqwa muqila inna laka finnahari sabhan tawila wadkur isma rambika watabantal ilaihi tabtila. Tambah banter. Akhirnya apa? Saya ruku rokaat kedua, saya teruskan. Saya baca setengah, setelah itu saya baca yang kedua. Tengah surat berikutnya. Begitu saya baca. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layli wa nisfahu wa sulusah. Tanpa terasa saya ikut nangis, Bu. Oh, mergo kelingan dosa? Ora. kelingan salah ora. Lah napa Gus Miftah nangis? Aku gengsi. Lah iya, lonte nangis masa aku ora. Insyaallah. Akhirnya setelah selesai sholat Pak, saya duduk. Saya berdoa, Allahumma tihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah. Kenapa mereka melakukan ini ya Allah? Karena mereka barangkali belum tahu ya Allah. Selesai berdoa, Rabbana atina fiddunya hasanah. Tahu-tahu mbak-mbaknya itu maju ke depan. Aku ya mundur-mundur aku. Ternyata apa? Mau tanya. Assalamualaikum. Belum tahu kalau saya niku sinten ra ngerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan iki aneh toh? Aneh gimana? Masa sholat di tempat kayak gini? Kan ini tempat yang buruk. Saya jawab tadi, sebaiknya, Pak. Sebagaimana sebaik-baiknya tempat itu ada buruknya. Contohnya masjid, kuwi nggon sing paling apik, ning wong kelangan sandal. Oh, ora. Nggih, oh, saya dulu sering kehilangan sandal kok. Maka ketika saya bikin masjid, saya pasang beduk, pendetanya-tanya, "Gus, kenapa enggak dipasangi piano? Kenapa kok dipasangi beduk?" Pendeta lucu, "Ning masjid kok dipasangi piano? Sandal wae ilang kok aku." Lah beduk untalen lah kuat. Ayo. Karep mau buopong apa? Padahal beduk kula gedene ra umum. Lah jenengan tindak teng pondok kula, beduk kula niku ngene ra cukup. Dawa-dawa dhuure sak kula luwih dhuwur meleh. Kula ngaji teng Lampung sangoni beduk regane 90 juta. Ngaji ning doyo ora ana hitungane belas. Itu karena cintaku padamu. Sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Amin. Akhirnya napa? Saya ditanya, "Apa maksud kedatangan Anda?" Saya jawab, "Saya teringat dengan yang dipesankan oleh Sunan Derajat di dalam pesan-pesan beliau. Wene ana ageman marang wong wudo, wene ana tongkat marang wong wudo. Berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang, berikanlah tongkat bagi orang yang buta." Saya punya prinsip, nyapu itu di tempat yang kotor, bukan di tempat yang bersih. Menghidupkan lampu itu di tempat yang gelap, bukan di tempat yang terang. Kalau saya ngaji ning halaman masjid Ndoyo itu biasa, tapi yang luar biasa saya ngaji dengan PSK. Saya bilang, "Mbak, sebaik-baiknya orang itu ada jeleknya. Sejelek-jeleknya orang harus ada baiknya." Maka saya katakan sama Sandi, "Sandi, orang baik dan orang jelek itu bedanya tipis. Orang baik pernah berbuat jelek, orang jelek pernah berbuat baik. Sak maling-malinge uang itu pernah berbuat baik." Nangis kula ceritani. Terus maunya Gus Miftah gimana? Akhirnya ngerti kula. "Ya udah, besok bikin pengajian di sini. Saya yang ngaji. Saya bawakan konsumsi, yang penting jenengan mau ngaji." Akhirnya alhamdulillah, Bu. Saya pengajian pertama kali dihadiri 35 PSK dengan menggunakan pakaian dinasnya. Wow. Insyaallah. Yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Kan saya bingung, andilau antara dilema dan galau. Arep tak delok dosa, ora tak delok mubadir mbahmu kuwi. Arep tak delok dosa, ora tak delok kok eman-eman. Kok mulu semen. Saya jadi ingat dengan dawuhnya Nabi kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, la tajbi'in nadhra fa innalakal ula wa laysa lakal akhirah." Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama itu untukmu, yang lain bukan untukmu. Kula ngamalke niki, begitu ndelok sing seksi kula ndeloke sing pisan sekali saja, tapi yang lama. Wow. Lah masuk niku lho Pak, kula ngaji kali mbak-mbak pas karoke pendek, malah digoyang-goyang ngene iki kok. Kan aku enggak konsentrasi. Lah ini kan demes lho, nggih. Selonjor tungkak eping ngono. Insyaallah. Akhirnya apa? Jadi jalan sampai sekarang PSK itu yang ikut ngajian saya semuanya. Waktunya ngaji, semua kamar, semua rumah karaoke ditutup, harus ngaji sama Gus Miftah. Masyaallah. Adakah yang bertobat? Alhamdulillah kathah. Lah kok sarkem isine saya kathah? Soale kathah sing metu yo kathah sing mlebu. Bahkan malam Jumat biasanya pengajian niku sing teko wong 200, kula kaget garek wong 50, kula seneng. Wah, berarti tobat. Saya tanya, "Kok ini sepi pada tobat ya?" "Enggak, Gus. Kok enggak pada ngaji? Pindah ke Parangkusumo." Oh, alah. Bono lak malam Jumat kliwon iki hijrah pindah ning Parangkusumo. Itu sampai hari ini, Bu. Mereka menangis loh, masyaallah.